أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahil karim ar-rahman allamal qur'an khalaqal insan allamahul bayan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma fa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara yang berbahagia, di hari Jumat ini di Masjid Akal Islamic Center yang mudah-mudahan Allah berkahi tempat ini dan Allah kabulkan doa-doa kita semua agar kita bisa perbesar tempat ini. Saya ingin mengajak dari tempat yang mulia ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon didoakan dan dibantu juga perjuangannya, semoga dari tempat ini kita bisa menjadi suluh bagi umat dan bangsa, menjadi penerang jalan dengan Al-Qur'an untuk umat dan bangsa ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih, karena perjalanan untuk menjadi orang yang bertakwa yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita membutuhkan ilmu, kerja keras, tentu kita juga membutuhkan sahabat perjuangan dan tempat di mana kita saling untuk berkonsolidasi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup kita sesungguhnya dalam memilih cara mati. Dan cara mati kita sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matilah bersama Islam dan jangan pernah meninggalkan Islam sampai mati. Tema khutbah pada hari ini terkait dengan masalah krusial kebangsaan akhir-akhir ini, terutama terkait antara ulama dan politik. Akhir-akhir ini persoalan ulama dan politik merambah kepada situasi yang tidak menguntungkan umat Islam pada hakikatnya. Pertama, cacatnya marwah ulama dan cacatnya lembaga keulamaan di Indonesia. Dan ini sangat merugikan, karena ulama adalah salah satu faktor penting dalam kepemimpinan umat. Dan ini pasti ada yang merekayasanya. Adalah kelompok yang anti agama yang menghendaki ini semua terjadi. Kelompok-kelompok anti agama seringkali dengan semua cara-cara busuk dan kemunafikannya membenturkan antara umat beragama atau intra umat beragama. Untuk itu penting khatib sampaikan pada hari ini, menghindari fitnah, menghindari perpecahan, dan tetap konsisten berjalan di atas nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyikapi persoalan ulama dan politik ini, terutama di media sosial. Sebab darah ulama itu seperti racun bagi orang yang menyentuh, apalagi meminumnya. Sebab ulama adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi pewaris para nabi dan rasul. Hati-hatilah bersikap tentang mereka jika kita tidak memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama dalam bahasa Indonesia sebetulnya dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah alim. Alim dari kata-kata alima ya'lamu adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah, yang mengerti tentang sunnah-sunnah Rasulullah, yang mengerti tentang bagaimana istikhraj atau istimbat al-hukum, mengambil hukum aturan dari kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang istilah ulama ini ada banyak orang yang mengungkapkan dengan berbagai macam versinya. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Al-Qur'an, saya melihat ada dua kata ulama di dalam Al-Qur'an. Yang satu menggambarkan ulama usu, mungkin istilahnya Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, yang satu lagi adalah ulama yakhsyallah. Jenis ulama pertama digambarkan di dalam surah Asy-Syu'ara adalah terkait dengan ahlul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakul lahum ayatun ay ya'lamahu ulama'u bani Israel. Tidakkah ada? Ini sebetulnya istifham litaubih ketika Al-Quran mengatakan tidakkah ada di kalangan mereka, di kalangan Bani Israel, kalangan ulama yang mengetahui bahwasanya Al-Quran yang diturunkan setelah kitab-kitab mereka yang diturunkan kepada Muhammad SAW adalah sebuah kitab yang hak, yang mengajarkan kepada manusia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi digambarkan di ayat ini tentang ulama usu dari kalangan Bani Israel yang mengingkari kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi alal kafirin. Dan tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang telah ada pada mereka, yang padahal mereka sebelumnya memohon pertolongan atas serangan orang-orang kafir kepada mereka, kepada Nabi yang akan dijanjikan dan akan datang itu. Tapi ketika datang kepada mereka sang Nabi dan Alkitab yang sudah pernah mereka ketahui di dalam kitab suci mereka, kafarubi, mereka pun mengingkari kitab yang sudah diketahuinya dan sudah diinformasikan di dalam kitab mereka sebelumnya. Falaknatullahi alal kafirin. Maka laknat Allah yang akan menimpa orang-orang kafir. Tentunya kata laknat ini juga merujuk kepada ulama su seperti ini, yang mengingkari kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil, Ya'muruhum bil ma'ruf, wa yanhahum anil munkar. Ada kalangan Bani Israel yang mengikuti Ar-Rasul Al-Ummi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab Al-Qur'an itu sudah pernah dimuat di dalam Taurat dan Injil. Dan kitab yang dibawa Muhammad itu adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar. Tetapi ulama su dari kalangan Bani Israel ini, ya'muruhum bil munkar wa yanhahum anil ma'ruf, dibolak-balik, mengajak kepada kemungkaran dan mencegah dari yang ma'ruf kema'rufan. Untuk itu menjadi pelajaran bagi kita semua tentang ulama su seperti ini. Tetapi digambarkan juga di dalam surah Fatir ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tentang ulama yang takut kepada Allah. Wa minan nasi waddawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi alulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sebelum ayat 28, di ayat 27 dijelaskan bahwa yang berbeda-beda warnanya bukan cuma binatang, tetapi juga gunung dan bahkan warna buah-buahan. Para ulama seakan-akan digambarkan setelah melihat perbedaan warna-warni buah-buahan, gunung-gunung yang bergaris putih, yang berwarna merah, dan ada gunung yang hitam pekat. Lalu digambarkan pula dan di antara manusia, dan demikian pula di antara manusia, ada juga yang berwarna-warni, kulitnya ada yang putih, ada yang hitam, dan berkulit merah pada dasarnya. Begitu juga pada binatang-binatang, binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Melihat fenomena perbedaan warna-warni yang bisa dibedakan dengan ilmu itu, di dalam surat Fatir ayat 28 dijelaskan, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Hanyalah ulama. Jadi ulama di dalam ayat 28 surah Fatir ini digambarkan sebagai orang yang takut kepada Allah dengan ilmunya. Sebagai orang yang takut kepada Allah dengan ilmunya. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan, cukuplah takut kepada Allah sebagai ilmu, dan cukuplah tertipu daya oleh setan sebagai sebuah kejahilan. Jadi sebetulnya tidak perlu tinggi-tinggi mengukur seseorang menjadi seorang alim atau tidak. Jika Anda sudah punya ilmu dan Anda takut kepada Allah dengan ilmu Anda, mudah-mudahan Anda diangkat sebagai orang yang punya derajat keulamaan. Tapi tentu bukan berarti kemudian orang ini soleh, takut kepada Allah, langsung bisa jadi ulama. Karena tiba-tiba ada tokoh pemimpin yang mungkin karena dikenal kesalehannya tiba-tiba mendadak hanya bermodalkan sorban dipanggil seorang ulama. Atau hanya sebuah pemimpin organisasi yang sebetulnya tidak punya ilmu tentang tafsir, tidak punya ilmu tentang hadis, tidak pandai dan dalam kedalaman-kedalaman ilmu bahasa Arab, dan juga bukan juga seorang fuqaha, tiba-tiba dipanggil ustadz atau ulama. Ini juga sebuah keteledoran. Mungkin karena tidak ada lembaga akreditasi keulamaan di Indonesia ini. Kapan seseorang dikatakan ulama? Ibnu Taimiyah menjelaskan, kalau pada seseorang telah terkumpul, idza istama'at, yani khisalul ilmi wal khairi wal fadli, khisalul ilmi wal khairi wal fadli. Seseorang dikatakan ulama jika pada dirinya terkumpul setidaknya tiga kriteria utama. Yang pertama adalah ilmu. Standar keilmuannya adalah minimal dia mengenal bagaimana hukum-hukum Allah yang tertuang di dalam kitabnya dan mampu mengambil secara cerdas untuk itu dengan rasa takutnya. Begitu juga menguasai ilmu tentang sunnah Rasulullah SAW, riwayatan wa dirayatan. Dan tentu juga diberikan kemampuan untuk mengimplementasikannya secara kehidupan sehari-hari. Itulah karenanya seorang ulama biasanya dibanding awam lebih cerdas. Apanya? Ya moralnya, intelektualnya, dan kecerdasan sosial, terutama kecerdasan spiritual, dan tentu kecerdasan mereka dalam mengambil hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karenanya posisi ulama yang memiliki tiga khisalul ilmi wal khairi ditambah lagi dengan khisalul fadl, kata Ibnu Taimiyah. Seseorang dikatakan ulama bukan ketika yang memanggil dia adalah seorang awam. Seseorang dikatakan ulama ketika yang memanggil dia dengan semua kehebatan dan kepakaran keilmuannya adalah orang yang memang setara keilmuannya, yang memang pakar di bidang ilmunya. Tidaklah seseorang ulama dikatakan ulama hanya bergelar karena simbol-simbol lahiriahnya atau kepemimpinan keorganisasiannya lantas dipanggil ulama, padahal tidak ada pada dirinya khisalul ulama. Apalagi yang merekomendasikan dia menjadi seorang ulama adalah bukan orang yang punya kepakaran di bidang ilmu, di bidang keagamaan khususnya. Sidang jemaah rahimakumullah, sampai di sini setidaknya kita mengerti siapa itu ulama dan bagaimana seharusnya menjadi seorang ulama. Sidang jemaah, tentang ulama dan politik, memang ketegangan itu pernah terjadi di awal-awal sejarah para nabi dan rasul antara ulama yang diwakili katakanlah kalangan pengikut para nabi dan rasul. Ketegangan antara ulama dan penguasa sejak dulu pernah terjadi. Kita tarik misalnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketegangan Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim dengan para penguasa, dengan semua resiko yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, dari Babilonia ke Irak, ke Haran, ke Mesir, ke Syam, ke Mekah, dan kembali lagi ke Syam. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling cerdas di kalangan manusia pada saat itu, tapi dia bukan seorang penguasa. Dia menjadi penyuluh manusia untuk senantiasa kembali kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua resiko yang dihadapinya. Dengan semua ujian yang dihadapinya. Ibrahim bukan cuma berhadapan dengan keluarganya yang harus dia sembelih, berhadapan dengan keinginannya dengan ujian yang sangat berat, tapi Ibrahim juga berhadapan dengan preman-preman kelas tinggi pada saat itu. Iya, preman yang dihadapi adalah orang-orang yang memang dihadapkan kepada Nabi Ibrahim sebagai titipan para penguasa. Kita ingat bagaimana Sarah ketika harus berhadapan dengan seorang preman besar pada masa itu, yang Ibrahim terpaksa berbohong dan mengatakan, jangan mengaku sebagai istriku. Sehingga pada akhirnya ketika Sarah akan disentuh, seperti dicengkeram setan tangan preman pada saat itu. Sidang jemaah rahimakumullah. Kedegangan lain kita lihat misalnya dalam kasus Musa dan Fir'aun. Bagaimana ilmu yang Allah berikan kepada Musa membuat ketegangan hubungan antara Musa dengan Fir'aun. Dan puncaknya adalah bagaimana kemudian para nabi dan rasul seperti ya Zakaria dan Yahya yang disembelih oleh penguasa pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat cerita-cerita ulama pada masa lalu, bagaimana polisi-polisi kerajaan bukan cuma mempersekusi dakwah para ulama, bahkan menangkap para ulama, memenjarakan para ulama. Kita lihat bagaimana kasus Nabi Yusuf dipenjarakan. Kita lihat bagaimana kasus-kasus para nabi sebelum ini. Sidang jemaah rahimakumullah. Menjadi penyuluh umat agar senantiasa tercahayakan dengan kitab-kitab Allah. Memang membuat seorang ulama bukan cuma pandai di bidang ilmu, tetapi juga harus yujahiduna fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim thumma lam yartabu. Ada ulama yang bukan pejuang, dan ada yang pejuang bukan ulama. Tapi ada ulama yang pejuang, yang berani mengambil resiko. Resiko yang dihadapi berhadapan dengan para penguasa, baik penguasa di negaranya sendiri atau penguasa-penguasa zalim di muka bumi. Saudara-saudara sidang jumaah rahimakumullah, sejauh pengetahuan yang pendek yang saya ketahui di Indonesia dan di dunia ini, ada orang-orang aktivis, aktivis-aktivis yang sebetulnya tidak sampai pada derajat ulama, kemudian karena kebodohan umat memanggil dia menjadi ulama. Ini sebetulnya bisa mencelakakan umat, dan orang-orang seperti ini harusnya sadar tentang posisinya. Ia membahayakan orang lain karena dia bukan ulama, walaupun dia berada dalam organisasi keulamaan. Ini menjadi catatan penting bagi saya, karena lembaga-lembaga keulamaan di kita memang tanpa melalui sebuah proses akreditasi. Tapi setidaknya umat bisa melihat siapa di antara mereka yang mengajak umat kepada Allah dan takut kepada Allah dengan ilmunya, bukan ulama-ulama yang pelacur terhadap keduniaan, yang menjual agama hanya untuk kepentingan keduniaan sementaranya. Waliyahidzubillah. Di Indonesia ini, hanya karena dia populer, hanya karena kemudian mengenakan simbol-simbol keulamaan, yang sesungguhnya bahkan bahasa Arabnya pun belepotan, tidak mengerti bahkan dasar-dasar ilmu bahasa Arab, bagaimana mungkin bisa disebut ulama kalau dia tidak pandai berbahasa Arab? Bagaimana mungkin disebut ahli tafsir kalau dia tidak pandai berbahasa Arab? Kitab apa yang dia baca? Terjemahan siapa yang dia baca? Otomatis itu akan membuat opini si ulama ketika membaca buku yang tidak dia fahami dari bahasa aslinya akan terpelanting dengan opini penerjemahnya, yang kemungkinan boleh saja salah. Bukan berarti kemudian ulama salah ketika berdekatan dengan penguasa. Kalau kita lihat di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka adalah ulama-ulama yang ketika dalam kepemimpinan mereka, karena didahului dengan dakwah, ketika memulai perjuangan para ulama dengan dakwah dan tidak mengedepankan syahwat ingin berkuasa. Saya ulangi sekali lagi. Ketika dimulai dengan dakwah dan tidak punya kepentingan syahwat ingin berkuasa, sebagaimana yang terjadi pada masa Abu Bakar, Umar, dan Uthman, ketika para sahabat kemudian sulit menentukan siapa yang akan menjadi penguasa, berbeda dengan konteks hari ini yang para ulama berebutan untuk menjadi penguasa dengan semua cara-caranya yang cukup menampakkan dirinya menjadi seorang pecinta dunia dan pecinta kekuasaan dengan emosi dan syahwatnya. Hal ini perlu khatib sampaikan karena belakangan ini banyak yang khatib sendiri terus terang banyak beristighfar melihat situasi belakangan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan setelah ini, saya ingin menganjurkan terutama kepada para asatidz, para cendekiawan, bakal calon ulama lapis kedua, marilah kita rapatkan barisan bersatu, memperbaiki kembali kepemimpinan umat ke depan. Tidak salah dekat dengan penguasa boleh, tapi dekat-dekat dengan penguasa hati-hati, tapi mendekati penguasa jangan sampai terjadi. Ada hubungan baik antara ulama dengan penguasa pada masa-masa tertentu. Biasanya hubungan itu adalah karena hubungan persahabatan untuk saling take and give secara keilmuan. Ada hubungan antara murid dengan guru. Si umara adalah murid, si ulama adalah guru, kemudian dekat hubungannya. Tetapi posisi ulama bagaimanapun bukan menjadi bawahan umara, dan itu tidak pernah terjadi. Posisi ulama ketika dekat dengan penguasa adalah tetap pada fungsinya sebagai penyuluh penguasa, penasihat penguasa untuk senantiasa bijaksana dalam mengambil keputusan demi kepentingan orang banyak. Ingat, Imam Abu Hanifah dipaksa, disiksa Imam Abu Hanifah untuk menjadi qadhi, hakim agung pada masanya. Dia menolak karena dia khawatir ketika menjadi hakim agung, menjadi bawahan Umaro yang jahat, akan mempengaruhi persoalan besar. Bahkan dengan keilmuannya Imam Ahmad Ibn Hanbal dipenjara, dipersekusi. Ya, hanya gara-gara tidak mau mengatakan Al-Quran adalah hudus sebagai kitab suci yang terbatas waktunya, atau Al-Quran adalah makhluk. Atas dasar itu Imam Ahmad Ibn Hanbal dipenjarakan. Ingat Buya Hamka yang dikhianati oleh muridnya sendiri di Universitas Islam Negeri pada saat itu. Dituduh sebagai pengkhianat negeri ini. 15 hari, siang dan malam, tidak ada istirahat interogasi. Tidak ada waktu istirahat kecuali untuk sholat dan makan. Pada tahun 1964. Hanya untuk mengakui kesalahan yang tidak dia lakukan. Yujahiduna bi amwali, yujahiduna fi sabilillahi bi amwali wa anfusihim, thumma lam yartabu. Tidak gentar. Itulah sikap cerdas para ulama dan ulama-ulama Rabbani seperti ini yang harus menjadi panutan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang sedang mengikuti sholat Jumat pada hari ini atau yang mengikuti video setelah ini dan mengikuti streaming di mana saja, hati-hati, darah ulama adalah racun. Tintanya ulama jauh lebih hebat daripada hunusan pedang bedil-bedil para penguasa. Kalau umat ingin tetap lurus, harus tetap menghormati ulama. Tentu ulama yang kita maksudkan adalah ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yakhsyallah, ulama-ulama yang menjadi penyuluh manusia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sa'iri sahabah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in alhum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم.